Kita nyanyi semua bareng-bareng. Sempat berpikir tuh pergi. Boleh tangannya di atas semua. Kau sendiri sempat ingin sudahi sampai di sini. Dua hati bercampur emosi tapi lebih kencang bisa coba ku tak bisa.